seorang janda yang lamar sudah segudang, tapi tak pernah dipandang. Dari kulit sampai mator, nasirnya selalu kendor. Oh Aminah, 7 tahun jadi janda, tapi parasnya tak kalah sang primadona. Paksa, kalau jodoh tidak kemana, buktinya sama Bang Jajah, asli orang yang tak punya. Aminah mau terima lamaran untuk menikah. Oh Aminah, 7 tahun jadi janda, tapi parasnya tak kalah sang primadona. Yang lamar sudah segudang, pernah dipandang. Dari kulit sampai mandor, naksirnya selalu kendor. Oh Aminah, 7 tahun jadi janda, tapi parasnya tak kalah sang primadona.